Allahu Akbar, dikasih minum lemon mineral. Aku ngomong gak tadi haus? Enggak ya, Allah tahu banget tuh. Yang paling romantis Allah. Allah gak tahu, saya gak ngomong, saya teh haus. Coba gak usah ngeluh kita teh. Saya teh kenapa sendiri terus sih ya Allah, gak usah ngeluh. Allah tahu kamu sendiri, Allah tahu kamu tersiksa. Nanti Allah datengin seseorang yang terbaik buat kita semua. Kayak minuman ini kesini coba, ini yang terbaik ya. Rek ngarep-ngarep teh pucuk, oh wah barangan, wayana iya. Jadi minuman yang paling nikmat itu minuman yang ada. Jodoh yang paling nikmat itu yang ada. Yang mana Ustaz? Ayah ge kalem bray, serahkan semuanya sama Allah. Cinta kita lebih cintanya sama Allah. Biar Allah yang ngatur kadar cintanya sama makhluknya.